ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah boleh menambah lafaz Sayyidina pada saat adzan? Tidak boleh ya, lafaz adzan itu sudah ditetapkan di dalam sunnah. Diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikumandangkan oleh kaum muslimin dari masa ke masa seperti itu. Jadi kalau ada yang menambahnya, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, ya ini kan aneh namanya. Jelasnya? Baik. Jadi pada ibadah-ibadah yang sudah ditentukan oleh Nabi, tidak dilakukan kecuali apa yang diajarkan oleh Nabi saya. Sama dengan tasyahud. Tasyahud tidak boleh menambah apa? Sayyidina. Sebab tidak ada di dalam satu riwayat pun tambahan Sayyidina. Tapi kalau di luar sholat, selain adhan, saya misalnya disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya berkata Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad, tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab bersalawat itu, kalau dia umum, salawat boleh apa saja. Dan Nabi Muhammad betul Sayyidina, Sayyid Walad Adam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Baik.